melihat dirimu hadir. Rasa hati ini inginkan dirimu. Hati tenang mendengar suara indah menyapa. Geloranya hati ini tak kusangka. Rasa ingatan kamu. Tak pernah bisa aku melupakanmu. Jatuh cinta pada orang yang salah. Kau kekasih sahabatku. Aku ini bagaikan di ujung hati. Cinta ini bagai ilusi yang sangat kuat. Cinta mengapa sehingga di hatiku berusaha mengingat sepanjang waktu. Datang aku malah merasa aku tersisa. Cinta kalau aku menemukan perasaanmu. We'll be right back. dan semua yang tersisa hanyalah air mata, hanya air mata. Mungkin saja cinta akan menghilang selamanya, dan semua yang tersisa hanyalah air mata, hanya air mata. Cinta tengah.